Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah radiyalana al-islama dina wa ja'alana dina yusrin wa samahatin wa nusa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala man ittaba'a bi sunnati la yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Pada kesempatan yang berbahagia ini masih kita di melalui siaran RRI Medan, yang mana dalam acara penyejuk keimanan. Dalam hal ini insyaallah kita akan membawakan ayat 169. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Artinya melainkan jalan ke neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitan ayat yang sebelumnya juga sangat berkaitan, karena ada kata-kata illa artinya kecuali atau melainkan, yang mana hubungannya dengan wala liyahdiyahum tariqan, dan Allah tidak akan memberikan mereka petunjuk atau menunjukkan jalan mereka, jalan yang diridai Allah, tapi yang Allah berikan jalan itu adalah jalan menuju neraka jahannam yang mana mereka kekal di dalamnya. Artinya tariqan yang pertama itu artinya jalan siratul mustaqim, jalan yang lurus atau yang diridai Allah. Tapi yang kedua tariq di sini, karena berkaitan dengan jahannam, inilah jalan yang tidak diridai oleh Allah, dengan Allah namakan tariq jahannam, jalan menuju jahannam atau api neraka yang mana mereka itu kekal di dalamnya. Wa kana dhalika 'ala Allah yasira, dan hal itu sangat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ketahui di sini, ketika Allah mengatakan khalidina fiha abada, mereka itu tidak akan pernah keluar dari api neraka. Tapi kalau hanya Allah berfirman khalidina fiha, itu masih ada kesempatan, tapi yang statusnya mereka itu sama-sama kekal. Tapi yang abada ini tidak akan pernah keluar. Khalidina fiha itu akan keluar, tapi Allahu a'lam, Allah yang menentukan waktunya, kapan manusia-manusia yang berada di api neraka itu dapat keluar. Hanya ilmu Allah lah yang Allah yang tidak pernah beritahukan kepada orang-orang lain. Jadi kalau seseorang itu memang sudah dalam lingkungan perbuatan haram atau dalam kesesatan, maka ada firman Allah dalam surat Taha, yaitu ayat 123, yang Allah artikan, yang artinya begini: maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi ini kembalikan dari pemahaman ayat yang tadi. Artinya ketika Allah mengatakan kalau kamu selalu mengikuti petunjukku dan tidak, aku akan jamin, kata Allah. Jamin apa? Allah akan menjamin orang itu tidak akan pernah sesat, bahkan orang itu tidak pernah celaka. Sungguh bagus sekali ayat ini untuk menenangkan hati orang-orang yang selalu berbuat baik, di samping juga hikmahnya untuk memuji orang, Allah memuji kepada orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah. Allah mengatakan dengan domir saya, petunjukku, kata Allah. Maka kalau sudah kita mengikuti apapun tantangannya, Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Bahkan dalam ayat-ayat yang lain dikatakan orang yang dapat mengikuti petunjuk Allah, baik itu dikala senang ataupun susahnya, maka Allah akan berikan limpahan ganda pahalanya itu lebih daripada apa yang mereka kerjakan mereka ketika mereka di dunia. Begitu. Artinya memang betul-betul dijalani atas dasar keimanan. Kan begitu. Maka dengan keimanan itulah kepada Allah dan Rasulnya, kepada malaikat dan seluruhnya, mereka itu akan terjamin masuk surga. Masuk surga. Nah, memang ayat ini juga selalu mengingatkan kita bagaimana pahitnya orang-orang yang celaka yang akan masuk neraka tersebut. Sama seperti kejadian musibah demi musibah. Ada orang menanggapinya memang betul-betul yakin itu memang gerakan dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti itu akan memandang enteng karena Allah yang berbuat semua. Betul, betul. Tidak ada intervensi dari kita. Tidak ada intervensi dari makhluk-makhluk. Yang lainnya ketika jadi, datang musibah tersebut. Dia gimana saat kita Nabi? Melihat bahwa ada hubungan antara kekafiran dengan musibah, ada. Iya. Ya, jadi oleh sebab itulah perlunya dakwah agar kekafiran, kekufuran tidak merajalela. Ya, contohnya saja kekafiran dalam bentuk, kekufuran dalam bentuk tidak bersyukur atas nikmat Allah. Ada uang dibuat judi. Yeah. Apa akhirnya? Yang jadi sengsara. Ya. Punya harta dihabiskan untuk hal yang sia-sia, mengumbar nafsu, main perempuan, berjudi. Apa akhirnya? Rumah tangganya terbengkalai. Anaknya hidup dalam kesengsaraan. Istrinya hanya sebagai pembuka pintu di tengah malam. Bersedih hati. Suaminya tidak ada. Kecuali pulang dalam kondisi mabuk atau kondisi marah-marah akibat kalah judi. Nah ini ada hubungan antara kekufuran, kekafiran dengan musibah. Yeah. Dengan azab. Nah, ketika seorang suami melaksanakan kejahatan-kejahatan di luar, maka kejahatan itu akan berimbas ke dalam rumah tangganya. Yeah. Kalau rumah tangga tidak lagi sakinah, rumah tangga yang penuh dengan intrik-intrik neraka, itulah azab. Itulah toriko jahannam tadi. Jalan-jalan ke jahannam. Keluar masuk rumah tidak ada manfaatnya. Anak-anaknya tumbuh dalam kondisi yang sangat bejat. Istrinya tidak mendapatkan bimbingan sekalipun dari suaminya. Nah, di sini kita melihat bahwa bukan thoriqah jahannam ini digambarkan akhirat saja, tidak. Jadi apa kira-kira, San? Gambaran duniawinya. Lain. Gambaran duniawi hidup kondisi sengsara, hidup tidak pernah bahagia. Hmm. Itu kan thoriqah jahannam juga. Iya. Yeah. Kalau mengambil hak orang lain, San? Sama. Sama. Sama. Artinya kalau begitu, apa yang sudah digambarkan oleh syariat ini masih dilanggar juga, maka akan tertuju ke sana, kan kira-kira pasti, begitu, San? Sudah pasti. Tapi bagaimana halnya orang yang mengetahui dan langsung dia bersikap bertobat dan tidak mengulangi, gimana, San? Itu, itulah namanya manusia, kan? Iya. Ada yang berbuat jahat, sesungguhnya orang-orang yang sari'u ila maghfirati min rabbikum, alladzina idza fa'alu fahishah, au zalamu anfusahum, astaghfirullah. Minta ampun kepada Allah langsung. Orang yang zalim, orang yang tidak melakukan kejahatan-kejahatan, maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kira-kira dikabulkan enggak? Wala yaghfiru dzunuba illa Allah. Pasti tidak akan dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Kenapa tidak diampuni Allah? Allah saja menyuruh. Tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun. Mungkin kalau sedikit dosanya mungkin bisa gitu, Ustaz. Menurut orang kan gitu. Iya. Tapi ada yang selalu berbuat dosa, tapi ketika itu dia merasakan hal itu sudah tidak terlalu bagus. Besar. Sudah terlalu besar. Bagaimana apa kata, apa kata Rasulullah? Allah sangat sayang kepada orang-orang yang bertobat datang kepadanya. Lebih sayang daripada seorang ibu terhadap anaknya. Masya Allah. Allah akan bukakan pintu tobat bagi musi'il lail. Penjahat-penjahat di malam hari. Yang melakukan kejahatan. Yang melakukan kejahatan. Agar bertobat di siang hari. Membukakan pintu tobat bagi orang-orang yang berbuat jahat di siang hari agar melakukan permintaan ampun atau istighfar pada malam hari. Allah sangat sayang kepada orang-orang yang bertobat dan tidak akan memperhitungkan berapa dosanya lagi walaupun sebanyak pasir di lautan jumlahnya. Yeah. Tidak peduli Allah. Wala ubali. Astaghfirullahum. Aghfirullahum wala ubali. Aku akan ampuni mereka. Tak peduli aku, kata. Berarti kedudukan orang yang ingin bertobat ini sangat mulia, kan? Iya. Kira-kira dosanya. Makanya disebut tadi masuk surga dia. Iya. Kenapa? Karena terhapus dosanya. Tapi kadang-kadang orang ingin bertobat ingin mencari legalitas, Ustaz. Contohnya sekarang ini orang berpindah agama. Nah, gitu. Tak bagus kedudukannya, pindah dia ke agama lain. Iya. Nah, habis itu masuk lagi agama Islam. Nah, gimana itu, Ustaz? Ini menunjukkan bahwa kelemahan akidah, kedangkalan pemahaman terhadap akidah Islam membuat manusia menjadi terombang-ambing oleh proses duniawinya. Nah, termasuk juga kekurangan yang terjadi padanya adalah lingkungan yang tidak mendukung untuk kebaikan akhirat agamanya. Ini harus kita pahami bahwa kehidupan ini kalau tanpa akidah yang kokoh akan menjadi buih di lautan. Di ombang-ambing. Maka terbiah ruhiyah, pendidikan ke rohani, mental itu sangat perlu. Negara yang besar ini kalau dipandu atau dipimpin oleh orang-orang yang hancur mentalnya. Kira-kira macam mana langkahnya pendidikan rohani itu, Ustaz? Itu dimulai dari yang simpel aja kira-kira. Dari gimana? Al-Qur'an dimulai, Pak. Membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dan memahami Al-Qur'an. Iya. Ya, mengajarkan anak-anak kita, generasi-generasi kita bagaimana Rasul memahami kehidupan ini. Iya. Bagaimana Islam di masa Rasulullah? Itu saja, enggak usah jauh-jauh kali. Nanti kalau Islam ala ini, ala itu pening kepala kita. Iya. Islam Rasulullah itu gimana? Simpel, jelas, orientasinya pas, tidak neko-neko dan punya spesifikasi, sistematika yang jelas, mana dulu yang diperbaiki pada umat ini. Bukan ekonominya sebenarnya, akidahnya dulu. Yeah. Kenapa? Akidah itulah yang akan membuat ekonominya bagus kalau berpikirnya sudah bagus. Jadi memang pengaruh sekali dengan akidah dengan sikap dan perilaku kita. Buktinya, kalau orang yang sudah kaya, kaya raya, banyak uang, kalau akidahnya tidak ada, dia akan gunakan untuk menghancurkan rumah tangganya sendiri. Dia main dengan perempuan yang jahat. Na'udzubillah min dzalik. Berjudi dia. Iya. Menarkoba dia. Iya. Ya, bukan ekonominya bagus, malah miliaran. Tapi kenapa ini dilakukannya? Iya. Neraka yang diciptakannya karena tidak ada akidah, tidak ada bimbingan. Apapun saja yang ditawarkan oleh kesesatan dia terima. Tapi ada yang lebih parah lagi, Ustaz. Sudah tak punya, tak apa, tapi narkoba pula itu. Narkoba pula itu. Itu namanya udah miskin sombong pula. Ya. Memang namanya, banyak penyakit-penyakit. Udah, ya, penyakit. Ini udah dua kali lipat dia itu. Iya. Sebetulnya Allah memberitahukan kepada kita tentang azab api neraka itu supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, kan? Dan jahanam itu sendiri tidak hanya konotasi di akhirat, di dunia ini pun sudah ada jahanam. Jahanam itu kan keras. Tapi walaupun begitu, Ustaz, banyak sekali peringatan, tapi masih banyak juga orang melakukan. Padahal Allah mengatakan ini sangat mudah bagiku untuk kumasuk ke neraka jahanam. Tak ada sulitnya, kan? Tak ada sulitnya. Semudahnya seorang SBY mengasih sejuta kepada rakyatnya. Ini duit, katanya. Ini duit. Tak perlu peduli dia. Tapi itulah manusia ni. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ. Sedikit sekali hamba yang mau bersyukur terhadap ucapan Allah ini. Bersyukur itu apa? Mengikuti kalimat demi kalimat, kata demi kata, dan mengikuti persoalan proses-proses yang dilaksanakan di sini. Atau tidak mengikuti atau menuruti hawa nafsunya. Iya. Nah, ini yang menjadi standar ini, Ustaz. Kadang-kadang karena banyak yang karunia yang Allah berikan kepada seseorang itu berbuat semaunya, kadang-kadang sambil menyakiti hati seseorang yang tersebut. Betul, lupa. Lupa kepada Allah. Begitu. Inilah. Jadi sebetulnya pertimbangannya apa sekarang, Ustaz? Antara kebaikan yang diberikan Allah dengan antara cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut saya harus dipahami betul lah kebaikan dan cobaan tadi. Yeah. Kalau kita diberi Allah kebaikan, bersyukur. Kalau kita diberi Allah cobaan, sabar. Yeah. Nah, saat sekarang ini alhamdulillah Ramadan bagus, berjalan dengan lancar. Hari raya kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Yeah. Silaturahmi, kita syukuri. Yeah. Jangan kita kufur. Memang itulah yang langkah yang paling bagus. Udah ya? Pasti. Bersyukur gitu. Bersyukur. Karena bersyukur itu tidak ada ruginya. Iya. Di artinya ketika kita bersyukur itu menandakan kita dapat mengevaluasi diri kita dengan rezeki ataupun anugerah yang sudah Allah berikan betul. Kepada kita. Iya, betul. Iya. Ini mudah-mudahan nanti kita lanjutkan lagi insyaallah pengajian kita. Kami mengundurkan diri dari tim Safir Al-Azhar. Saya Fadzul Haq dan bersama saya Ustaz Ismet Hanafi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ini zaman.